sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kulihat saja banyak pohon cemara. Tidak, langkah tongnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Halo Mamis dan Kidis, sekarang boneka Baba, Lili, dan Tata sudah bisa diorder loh. Yuk pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya.